bertemu idaman hatiku. Kenangan dahulu terbayang selalu. Ku ingin janjimu setia padaku. Idaman hatiku, kenangan dahulu terbayang selalu. Ku ingin janjimu setia padaku. Namun ku risau sejak bertemu. Sejak bertemu